tadi cuma action, action action sebenarnya ada di Junta Lawo Remix. Tadi cuma action, action action sebenarnya ada di Junta Lawo Remix.